Mana yang lebih sahih? Saat tasyahud jari telunjuk kita digerak-gerakkan atau diam? Ya, ini khilaf di antara ulama ya. Khilaf di antara ulama kita rahimahumullah, yang mereka ulama-ulama kita semuanya, ulama Ahlus Sunnah. Kalau dari ulama sekarang yang berpendapat digerak-gerakkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga ulama yang lain juga banyak. Dari ulama Saudi pun juga ada insyaallah yang berpendapat seperti itu. Namun tetap ada khilaf di antara ulama kita, di antara yang berpendapat tidak seperti Syekh Muqbil rahimahullah. Adapun kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mensahihkan hadis tentang menggerakkan jari ketika tasyahud, dan menggerakkannya yakni menggerakkan sedikit ya, itu namanya yuharrik, bukan menggerakkan dinaikkan diturunkan begitu, itu bukan yuharrik namanya dalam bahasa Arab. Kalau yuharrik itu gerak sedikit, namanya yuharrik. Dan ulama yang mensahihkan hadis itu bukan hanya Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama-ulama dulu pun banyak yang mensahihkan hadis tersebut. Ya, sehingga wallahu alam, nampaknya itu yang lebih kuat ya.